Mitra Bisnis, pemerintah dan DPR berencana membatasi status hak guna bangunan untuk kawasan perumahan, perhotelan, resort, dan kawasan industri. Nantinya, satu grup usaha dan kelompok afiliasinya hanya bisa menguasai maksimal 200 hektar untuk proyek properti dan kawasan industri, serta maksimal 100 hektar untuk kawasan hotel dan resort di satu lokasi. Sanksi atas pelanggaran peraturan itu adalah penjara maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Head of Research John Slang Losel, Anton Sitorus. Pak Anton, apa komentar Anda soal rencana pembatasan usaha ini? Ya, terus terang, saya juga udah dengar tuh rencana seperti itu dan agak terkejut juga gitu dengar ada rencana dari pemerintah seperti itu. Karena sepertinya itu nggak terlalu lazim ya. Jadi kalau ini semua dilakukan dalam rangka mengendalikan pertumbuhan pasar properti tidak sampai bubble atau overheating gitu ya, ini saya pikir adalah salah satu cara yang aneh gitu. Sebenarnya kok untuk mengontrol pembangunan itu bisa dengan banyak cara gitu. Kalau misalnya pembatasan seperti ini, saya juga waktu dengar itu juga, ini aneh, pasti akan banyak mendapat tantangan dari developer. Banyak developer yang punya ribuan hektar. Saya pikir gini, mungkin sebelum membahas ini jadi satu aturan bagaimana, itu harus dibahas lebih dulu lah bersama-sama berbagai pihak lah. Jangan cuma sepihak dari pemerintah atau DPR yang kita juga nggak tahu sebenarnya mereka ngerti nggak bisnis properti ini gitu. Jadi harus semua pihak ikut duduk bareng gitu. Jadi pemerintah, DPR, pengembang swasta, termasuk juga dari masyarakat ya, konsumen ya. Karena saya takut gini, kalau misalnya ini berasal dari sepihak dari orang yang nggak terlalu mengerti bisnis properti, ini bisa jadi apa ya, lucu aja sih. Ya, dan juga apa ya, kalau misalnya seperti itu pasti bisa jadi akan ada banyak penyelewengan-penyelewengan, karena nggak mungkin kalau dibatasin sampai hitungannya begitu. Siapa sih yang mau bisnisnya itu dibatasin? Ya kan lucu gitu maksudnya. Sebenarnya banyak, gini lah, banyak cara lah untuk mengontrol laju pembangunan gitu ya. Kalau terkait masalah kayak persaingan usaha atau monopoli, itu kan juga banyak cara juga gitu ya. Jadi mestinya banyak apa, pemerintah bisa lebih arif atau lebih pintar lagi mencari cara-cara seperti itu. Sebenarnya pemerintah punya cara-cara yang lebih lazim gitu. Kita juga bisa belajar dari luar negeri, misalnya kayak di Singapura itu pemerintahnya dalam perizinan aja deh misalnya gitu. Dalam perizinan itu kalau emang udah direncanakan seperti itu, land use seperti itu, ya udah diterapinnya juga secara benar gitu. Jangan gampang-gampang memberikan perubahan land use misalnya ya. Itu dengan sistem yang ada aja sebenarnya pemerintah punya kewenangan atau kontrol terhadap pembangunan properti ya, kalau misalnya emang diterapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Makanya kan dari perizinan aja tuh udah bisa gitu, dari perizinan, pemberian perizinan, lalu kontrol terhadap pembangunan itu sendiri dan sebagainya. Demikian Head of Research John Slang Losel, Anton Sitorus. Saya Wendy Lim.